Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-15 ini didukung oleh para pelaku. Anas Sambayun sebagai Mak Rompang, Anis sebagai Nyi Sepi, Heri sebagai Bujang Mujur, Ajeng sebagai Patmi, Elias sebagai Ki Pandai Urat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pujang Mujur sedang berada di desa Sendang Karang. Keberadaannya sangat disukai oleh orang-orang Sendang Karang. Tanpa berpikir panjang lagi, Pujang Mujur menceritakan siapa ia yang sebenarnya. Pujang Mujur telah melanggar pesan Tuk Tunggal karena ia menganggap tidak akan ada bahaya yang mengancam dirinya. Namun sebenarnya bahaya itu ada, bahkan sangat dekat dengan dirinya. Naskam, mana si Pujang Mujur? Kemarilah, dia ada di rumah ini. Oh, nah, kau rupanya anak si Tarji yang hilang itu. Iya, Pak Seman. Jadi namamu dulu Barda, bukan? Iya, Pak Seman. Kakek tunggal mengganti namaku menjadi Pujang Mujur agar nasibku tidak seperti bapak dan emakku. Ayo, ayo, mari kita duduk di tikar ini agar kita bisa berbincang-bincang lebih lama. Ayo. Mari Barda, duduk di sini. Maaf, kalau aku lebih suka memanggilmu Barda karena memang itu dulu namamu. Terserah Pak Seman saja. Memanggil Barda boleh, Bujang Mujur juga boleh, Pak, karena kedua-duanya adalah namaku. Kalau melihatmu, seolah-olah bapakmu hidup kembali. Ya, begitulah. Aku, Dastam, Mira, Engkos, dan banyak yang lain lagi adalah sahabat-sahabat bapakmu dulu. Iya, Pak Seman. Dan aku harap agar kau berada di desa ini bukan seperti tamu, karena ini adalah desamu, tanah kelahiranmu. Iya, Pak. Kayu di hutan. Di mana rumah kawanmu itu? Jauh, Pak, dari sini. Di sebelah sana. Di dalam hutan itu? Bukan, Pak. Di balik hutan itu. Mana ada rumah di balik hutan itu, ha? Ada, Pak. Kamu jangan membangun. Aku lahir dan besar di sini, Tobari. Bahkan sampai setua ini, aku di sini. Sehingga aku tahu betul seluk-beluk daerah ini. Betul, Pak. Ada rumah di balik hutan itu. Kalau bapak tidak percaya, bapak periksa saja sendiri. Sudahlah, mari kita terus pulang. Daripada kau jauh-jauh berteman seperti ini, lebih baik kau berteman dengan si Bujang Mujur. Ya, walau umurnya jauh lebih tua darimu, tapi dia itu pemuda yang baik. Rasa-rasanya saya kurang cocok berkawan dengan dia, Pak. Kenapa? Karena sifatmu sekarang akrab dengan dia? Tidak juga, Pak. Kau jangan membohongi bapamu ini. Aku tahu kau tergila-gila pada si Patmi. Ya, tapi sudahlah. Rasanya Patmi itu bukan jodohmu. Apalagi umur si Patmi itu jauh lebih tua darimu. Jadi, menurut Bapak, Patmi cocok dengan orang baru itu? Iya. Dan ini yang paling penting kau ingat. Bujang Mujur itu sebenarnya bukanlah orang baru di desa ini. Maksud Bapak? Bujang Mujur itu sebenarnya adalah orang desa ini juga. Waktu kecil, dia bernama Barda. Orang tuanya adalah sahabat Bapak. Sayang, orang tuanya sudah meninggal. Sehingga, kini dia dipelihara dan dibesarkan oleh Tutunggal. Oh, begitu. Nah, kalau kau berkawan dengan dia, Bapak sangat setuju. Di samping dia pemuda yang baik, dan juga ilmu silatnya tinggi. Dia sudah dididik secara khusus oleh Tutunggal. Di pancuran ini mau ketemu kamu? Tiap hari kan juga ketemu. Kalau kamu lewat di muka rumahku. Aku mau bicara. Mau bicara apa lagi sih? Wah, sombong kamu sekarang ya. Mentang-mentang sudah punya kawan baru. Sudahlah, aku mau pulang. Hari sudah sore. Beri aku jalan. Jangan menghalangi seperti itu. Betul, kamu tidak mau kenal dengan aku lagi. Karena orang baru itu ya? Dia bukan orang baru. Dia juga bukan orang Sendang Karang ini. Dulu waktu kecil, dia bernama Barda. Rumahnya di sebelah atas batas desa ini. Wah, kamu sampai hafal di mana rumahnya dulu. Kalau tidak percaya, coba lihat ke sana. Pasti masih ada bekas-bekasnya. Wah, berarti kamu sudah pergi melihat bekas rumah itu bersama dia. Jangan begini, beri aku jalan. Hari sudah senja. Silakan. Gila itu masih berdiri memandangi aku. Kemana dia? Kok dia terus berjalan ke sana? Itu kan hutan. Sedangkan hari sudah senja. Sudahlah, aku tidak mau pusing tentang dirinya. Senja begini, aku bisa bertemu dengan gadis yang bernama Rum itu. Ya, semoga saja senja ini aku bisa bertemu lagi. Nah, itu atap rumahnya terlihat dari sini. Hilangkan kagetnya. Sudah. Ayo ke rumahmu. masih berantakan. Wah, wah, wah, wah. Senja ini kamu tampak cantik sekali. Apalagi kamu pakai kuntum kembang kemboja di sanggulmu. Bang, Bang Tobari suka kan dandananku seperti ini? Iya, suka. Tapi kenapa kamu pakai kembang kemboja? Bukankah kembang itu kembang kematian? Kok kamu ketawa? Karena Bang Tobari bicara tentang kematian. Kamu takut bicara tentang kematian? Entahlah. Bagaimana cerita tentang orang baru itu? Ternyata Patmi tambah lengket dengan dia. Apalagi setelah dia mengaku adalah orang desa Sendangkarang ini. Dia bilang begitu? Iya. Supaya Patmi tambah suka pada dia. Sampai-sampai dia mengaku bahwa waktu kecil dia bernama Barda, bukan Bujang Mujur. Oh, betul begitu, Bang? Betul. Dia bercerita bahwa ketika di desa ini diserang burung-burung gagak, kira-kira 20 tahun yang lalu, bapak dan ibunya mati. Sedangkan dia diselamatkan oleh Tuk Tunggal. Bahkan Tuk Tunggal itu yang memelihara dan membesarkannya. Dia harus musnah. Dia harus musnah. Kamu bicara apa? Tidak. Laki-laki itu harus dimusnahkan. Dia pasti akan mengacau desa ini. Betulkah begitu? Iya. Sekarang saja dia sudah menyakiti hati Bang Tobari karena disayang oleh Pak Seman. Bisa-bisa nanti dialah yang akan menjadi tetua desa ini yang menggantikan Pak Seman. Sedangkan Bang Tobari tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan dipandang orang lagi. Tidak akan dihargai orang lagi. Iya ya. Kalau dia jadi tetua desa ini, pasti aku tidak akan dihargai orang lagi. Nah, musnahkan dia. Lenyapkan dia sebelum dia mempunyai kekuasaan di desa ini. Tapi bagaimana caranya? Sebab dia berilmu tinggi. Jangan takut, Bang. Abang akan aku bantu. Nah, pakai tombak kecil ini. Ini tombak pusaka. Biar ilmunya tinggi bagaimanapun, tidak akan bisa menghadapi serangan tombak ini. Nih, ambillah. Bagaimana cara mempergunakannya? Pegang di sini, di tengah-tengah gagangnya. Lalu serang dia dari belakang. Tapi ingat, menyerangnya harus senja hari seperti sekarang ini atau setelah selepas senja. Apakah pasti berhasil? Percayalah, Bang. Bagaimana kalau orang-orang tahu aku yang membunuhnya? Tentu bapakku akan malu. Itulah sebabnya. Lakukan pada senja atau malam hari. Baik, akan aku lakukan. Kakek kenapa? Mimpi. Aku bermimpi. Rasanya ada orang akan membunuh Bujang Mujur dengan sebilah tombak kecil. Akan membunuh Bang Mujur? Semoga saja tidak. Tidurlah kau, Nyisepi. Hari masih malam. Tapi Bang Mujur dalam bahaya, Kek. Tidak. Dia tidak apa-apa. Ini kan hanya mimpi. Nyisepi sudah tidur kembali. Aku akan bersemedi. Aku akan mengirim tanda bahaya dalam semediku pada Bujang Mujur. hati. Rupanya aku memang dalam bahaya. Karena aku sudah menceritakan siapa diriku sebenarnya pada orang-orang desa ini. Maaf, Tuk Tunggal. Aku telah melanggar pesan Tuk Tunggal. Tobari, dari rumah kawan, Pak. Kawanmu yang tinggal di balik hutan itu? Iya. Apa tidak ada kawan yang lain? Lihat, tengah malam begini kau baru pulang. Nah, mau kemana lagi kamu, ha? Mau ke warung Bu Sina. Hei, mana buka warung si Sina malam-malam begini? Saya ada janji dengan Bang Mujur, Pak. Dia kan tidur di sana. Oh, sudah berkawan kau dengan dia? Sudah. Tobari, apa itu di balik bajumu? Tombak kecil, Pak. Untuk Bang Mujur. Oh ya, pergilah. Tobari berjalan menuju warung Sinah. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Bujang Mujur. Sedang suasana desa sangat sepi. Malam terasa sangat pekat serta dikelilingi oleh kabut yang tebal. Nah, saudara pendengar, berhasilkah Tobari membunuh Bujang Mujur? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.